Sayang, apa kowe krungu cerita hatiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku ra bakal luntur tresnaku. Tenang, ngerang, apa sih isi terus.